Nonton live ya. Live-nya Pendopo Lawas. Hai hai. Oke, Hong Kong. Kita sampai Hong Kong nih. Jauh ya? Karena keliling karena dunia. Ada sosial media kita iya, jadi betul. Bisa keliling dunia. Wih. Halo Hong Kong. Halo. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah. Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Menua bersamamu? Kamu di hatiku yang mampu mengertiku. Jadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangi kamu. Kamu selalu setia menemani diriku. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah. Tapi kini kita ajak untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah. Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Yang belum tahu lagunya, semoga besok ada di Spotify. Amin, iya, segera ya. Nah, bersamamu semoga saja. Semoga saja. Suci hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasihku akan menunggumu. Demi cintamu relaku berpisah. Meski sekian lama kita takkan bersuah. Pergilah kasih, usah risaukan ku yang menanti. Sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu kekasih. Air mata berlinang, ku kan kembali kepada dirimu. Setiamu takkan ku duakan. Hanyalah dirimu kasih satu yang ku sayang, takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Walau menangis pilu hati ini, kekasih akan tetap abadi. Sampai akhir nafas kau ku nanti, hanya kau yang aku sayangi. Sumpah mati bukan maksud di hati, untuk meninggalkan dirimu oh kasih. Ku melangkah pergi karena janji. Usah kasih yang kau bersedih, tak ku suci, hanya satu untuk dirimu. Ku percaya kasihku akan menunggumu. Demi cintaku rela ku berpisah, meski sekian lama kita takkan bersua. Pergilah kasih, usah risaukan ku yang menanti. Sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu oh kasih. Air mata berlinang, ku kan kembali kepada dirimu. Setiamu takkan ku duakan. Hanyalah dirimu kasih satu yang ku sayang, takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Janji ya, satu hati sampai mati ya. Siap. Suci hanya satu untuk dirimu. Ku percaya padamu, kasihku akan menunggumu. Demi cintamu rela ku berpisah, meski sekian lama kita takkan bersua. Usah risaukan ku yang menanti. Sungguh berat hatiku meninggalkan dirimu oh kasih. Air mata berlinang, ku kan kembali kepada dirimu. Setiamu takkan ku duakan. Hanyalah dirimu kasih satu yang ku sayang, takkan tergantikan. nantikan. Semoga kau daraku kasih satu sampai mati, setia dan tegang. Enak banget ya suasananya kalau habis hujan gini ya. Syahdu ya. Syahdu betul. Jangan ada dia di antara kita. Jangan ada dia, apa jangan ada dusta ya. Pepatah mah nggak kenal maka tak sayang. Soalnya udah kenal aja kadang nggak sayang, gimana dong? Ya sih. Oke, kenalin aku Nabila Maharani. Di sini aku mau jamming-jamming boleh ya? Gabung bareng boleh ya? Oke. Sempat ada sedikit kendala, tapi gak apa-apa. Gak akan mengurangi keasikan kita pada malam hari ini. Oke. Kak, tapi sebelum nyanyi aku mau ngomong sedikit. Karena melupakan tuh gak semudah membalikan telapak tangan, ya benar gak sih? Jadi please banget buat kalian, jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku, jangan lagi rindu cinta. Ku tahu ada yang terluka, bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura. Pura-pura apa? Lupa. Jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lalui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku, jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka, bahagiakan dia, aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah. Jangan lagi rindu cinta. Ku

waktu yang salah. Mencintai pacar orang bukan ini aku mau. Lalu untuk apa kau datang? Tak bisa diatur. Saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat hatiku hanya tak siap terluka. Mencintai pacar orang kisah kita sedikit waktu. Semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Tak ada rasa yang tepat di waktu yang salah. Salah. Mencintai pacar orang. Iya kan? Siapa nih? Siapa kita? Siapa? Siapa sih yang lagi mencintai pacar orang? Siapa suami sih? Orang? Ada? Udah naik tingkat ya sekarang ya? Tetap melo ya, tetap melo-melo gitu rasanya. Lagu galau tetap enak. Tanya hati. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya hatiku, Tuhan tolonglah hapus dia dari hatiku. Ini semua percuma, takkan mungkin terjadi. Kisah cinta yang selalu aku banggakan, kau humpas semua rasa yang tercipta untukku. Tanpa pernah melihat betapa ku menang. mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Sama-sama ya. Oh mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Dari hati banget ya kayaknya ya. Kau pas semua rasa yang tercipta untukku. Tanpa pernah melihat betapa ku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Stop bentar. Bareng-bareng ya. Tapi yang syahdu banget, ya oke. Oh mengapa aku memang tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Thank you. Engkau aku cinta. cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Tahu engkau sebenarnya tahu, namun kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Jadikan aku kekasih bayaran untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri dong. Sakitlah. Mungkin terima kasih. Memang benar cinta itu tak lagi berharga. Kan kekasih bayaran soalnya. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayaran untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah Trisna sendiri. Curhat ya mbak ya. Pake request lagi nanti diganti liriknya gak kasih bayaran ya. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayaran untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Oke, kasih bayaran. Dalam sepi dan rasa sabar, mana lagi yang harus terus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya, yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Cerita yang dulu kau ingatkan kembali, namun mampu aku untuk mengenal lagi. Biarlah kenangan kita pupus di hati. Tak ada waktu kembali untuk mengulang lagi mengenang dirimu di awal dulu. Ku tahu dirimu dulu hanya meluangkan waktu sekedar melepas kisah sedihmu. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bareng-bareng ya. Mencintai dalam sepi, dan rasa sabar mana lagi yang harus ku gendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya, yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Tak mampu aku untuk mengenal lagi. Biarlah kenangan kita pupus di hati. Tak ada waktu kembali untuk mengulang lagi mengenang dirimu di awal dulu. Tahu dirimu dulu hanya meluangkan waktu sekedar melepas kisah sedihmu. Mencintai dalam sepi, dan rasa sabar mana lagi yang harus ku gendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya, yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Mencintai dalam sepi, dan rasa sabar mana lagi yang harus ku pendam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya, yang mampu membuatku tersadar dan sedikit menepi. Mencintai. Nunggu ya? Iya. Mencintai dalam sepi dan rasa sabar, mana lagi yang harus ku genggam dalam mengagumi dirimu. Melihatmu genggam tangannya, nyaman di dalam pelukannya, yang mampu membuatku terserah dan sedikit menepi. Thank you. Gak apa-apa, aku gak dibilang apa-apa, bucin ya? Gak apa-apa. Kenapa? Karena memang hidup itu butuh cinta sih. Oh iya, betul ya. Iya gak? Betul sih, tapi betul sih. Hidup tanpa cinta? Jangan teriak tidak, jangan teriak-teriak ya? Rock. Kalau di kamar mandi masih juga sama aja. Tahu panel lagu ST12. Ya berarti semua sama kan. Cuma di depan layar aja terlihat keras. Sulit bagiku menghadapi kamu, tapi ku akan menyerah. Kau layak ku perjuangkan. Perih bagiku menahan marahku, tapi ku akan lakukan bahkan lebih dari itu. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah, karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama, karena untukku kamu lebih penting dari egoku. Aku kan menahan walau kau ingin pisah, karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama, karena untukku kamu lebih penting dari egoku. Suaranya bareng ya. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah, karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama, karena untukmu kamu lebih penting dari egoku. Mbak Bina ya. Santuy. Kayak dipantuy. Enggak kelilipan. Kelilipan. Jadi lagu terakhir ini tentang apa sih judulnya tuh? Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Gak usah cepet-cepet. Hubungan juga kalau cepet-cepet juga sakit. Tapi pelan-pelan aja, yang penting nyampe KUA. Move on-nya lama. Move on-nya lama. Hubungannya cepet, move on-nya yang lama. Betul. Iya kan, Mbak? Lepaskanlah ikatanmu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku. Bareng-bareng ya. cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintaimu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kisah cintamu. Bukan persis novel, mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih, rasul cintamu. Novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih, rasul cinta. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kisah cintamu. Bukan persis novel, mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih, rasul cintamu. Apa yang kita berikan pada malam hari ini bisa menghibur teman-teman semua yang ada di sini. Jangan pernah bosan buat datang ke Pendopo Lawas, karena bakal ada cerita baru setiap kalian datang ke sini. Iya. Yes. Mungkin suatu saat nanti meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Mu apa ku? Mu ya? Oh kenal, iya iya. Tentu aku di duka yang terdalam. Apa hati terasa kau tinggalkanku, meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini ku masih mengharap kau tuh kembali. Nabila Soka. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia, meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, karenalah aku sepanjang hidupku. Ingin ya? Karena cinta ini tenggelamkanku di duka yang terdalam. Diterasa kau tinggalkanku, meski ku tak rela. Saat ini ku masih mengharap kau tuh kembali. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia, meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Oh, mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia, meski tak bersamaku. Nanti kau tak kembali. Kenanglah hidupku. Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa kita malam hari ini ngamen lagi sini. Saya bareng sama Nabila Maharani. Ya. Halo. Jangan lupa juga buat dibantu subscribe channel YouTube-nya kita di Musisi Jogja Project dan Nabila Suaka. Ya. Betul. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum jajan atau belum ada beli minum makan, boleh beli di sebelah kiri saya dulu ya. Baru kita bisa seru-seruan bareng. Soalnya duet kali ini cukup menguras tenaga ya? Iya, cukup menguras. Menguras tangan. Tenaga apa hati? Hati dan tenaga. Iya. betapa hati rindu pada dirimu. Duhai kekasihku, segeralah kembali pada diriku. Duhai kekasihku, aku juga rindu lincah manja sikapmu. Aku sudah rindu kasih sayang. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu. Supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Nyanyi lagu apa kira-kira? Perfect. Perfectnya ini Ed Sheeran. Oh Ed Sheeran. Okay. Okay. Kekasih bayaran. Kekasih bayangan. Oh kekasih bayangan. Oh salah. Aduh. Sebut nih. Aduh. Kau boleh acuhkan diriku. Ulang ya. Oh ulangin. Kenapa? Aku salah ngambil ujung tadi. Oh salah ngambil ujung. Oke. Okay. Ulang ya. Hmm. kau boleh acuhkan diriku. Jangan anggap ku tak ada. Tapi takkan merubah perasaanku. Kepadamu. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi, yeah. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Selalu bersedia bahagiakan apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Ku yakin pasti suatu saat semua akan terjadi. Kau kan mencintaiku dan tak akan pernah melepasku. Aku mau mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Selalu bersedia bahagiakanmu apapun terjadi. Ku janjikan aku mendampingi dirimu. Aku mau cintai kekuranganmu. Selalu bersedia bahagiakanmu apapun terjadi. Ku janjikan aku ada. Dengarkanlah wanita pujaanku. Dengarkanlah wanita impianku. Malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang hati ini akan sebisa mungkin. Tak akan pernah sayangku akan hilang. If you love somebody, could please be this strong. I will fight to win and love will conquer all. Wouldn't reach my love even just one night. Our love will stay in my heart. My heart. Ooh, my heart. Antam kau. My